masalah tanah. Ini adalah masalah kepercayaan. Semua mungkin saja. Namun yang jelas, siapa yang tak ingin hidupnya merdeka? Siapa yang tak ingin hidupnya bebas? Tanpa ada bahaya yang melingkari di setiap gerak dan langkah yang membuat hidupnya merasa terpasung. Tragedi kehidupan di antara tembok penghalang yang mengekang nafas segar dunia. Dialah Gaza, kesempurnaan semangat perjuangan yang hidup di batas ujung tanduk. Intifada, itu jawaban mereka. Meski resiko apapun akan melanda, terus yakin, lanjutkan perlawanan. Tetap berkibar mengejar surga Tuhan. Gaza takkan pernah menyerah. Kita hanya diam saja, melihat saudara yang lelah tetap agungkan perjuangan, perlawanan demi kebenaran. Pataskah bila hanya diam saja? Sungguhnya Aksos sedang menunggu kita. Inginkan saudara yang datang serukan perjuangan, karena sana mereka adalah sejarah bagi kita. Karena di sana awal dan akhir segala kehidupan. Gaza takkan pernah menyerah. Haruskan setiap jiwa. Gaza takkan pernah menyerah. Gaza takkan menyerah. Meski harus dibayar. Walau dibayar dengan nyawa atau tidak. Tiga leki duo, eku lopo geti wetan. Lepukkan barisan, dereo nasa rerea. Satu Yunan, siwi tikanya asili rasa. Jekap lo gendengen, kurang saruah dan sora. Ya cadu mundur, sana jan awak lebur. Lain sa ukur babasan anu baris kacatur. Uku cumur belakang dulu, awa buktina. Sok ayo nama lawan ku segala pangabisa. Tika leki dur, eku lono geti wetan. Lepukkan barisan, dereo nasa rerea. Satu Yunan, siwi tikanya asili rasa. Jekap lo gendengen, kurang saruah dan sora. Ya cadu mundur, sana jan awak lebur. Lain sa ukur babasan anu baris kacatur. Uku cumur belakang dulu, awa buktina. Sok ayo nama lawan ku segala pangabisa. Gaza takkan pernah.